kabar rebut kelut nu gelis ngan ukur imu pamentul tarap bagusul majar teh siun kariju umur dua-dua lanjut caroge antacan kaemu. Kabogo bujang urang cimareme dede muhede dedek sampe rupa hade santri medok ahli waris bandar kere pacaran gaya mulus lantar di bersih disikat muntaper muntaper tujuh tahun nunggal minggu apel tujuh tahun dede asin nyantel nang kau komode ngetang-ngetang pada laki rapi cacakan loba warisan sauna teh kebae pamit kuliah tos rese kalayan tos boga kawe lamun kabe bujang jeng moja model kia meren moal ayah nu abortus maehan budak bati purnyus ahli waris bandar kere